السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karya al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini, kita memasuki masalah yang menjelaskan tentang tasyahud. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, At-tashahudul awal, tashahud yang pertama. Jalsatu at-tashahud, cara duduk ketika tashahud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tashahud, ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud yang kedua. Tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Apabila seseorang meninggalkannya maka dia berdosa. Namun apabila seorang meninggalkannya karena lupa, maka dicukupkan dengan sujud sahwi sebagai pengganti duduk tasyahud. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud yang kedua, tasyahud yang terakhir, merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat seorang yang mengerjakan salat tanpa melakukan tasyahud akhir. Sebagian salat dia tidak memiliki kecuali satu tasyahud. Pada salat subuh hanya memiliki satu tasyahud. Salat-salat yang jumlahnya 2 rakaat, maka di sini beliau akan menyebutkan perbedaan cara duduk tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang terakhir. Kata beliau, "Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yajlisu litasyahud ba'da al-faraghi min ar-raq'ati ats-tsaniyah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duduk untuk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Sebelum bangkit menuju rakaat yang ketiga, maka beliau duduk. Fa idza kanat as-salatu rak'ataini kas-subhi jalasa muftarishan. Apabila salat yang dikerjakan berjumlah 2 rakaat seperti salat subuh, maka duduk tasyahudnya adalah duduk iftirash. Kama kana yajlisu bainas sajdatain, seperti halnya ia duduk di antara 2 sujud. Dan kita sudah mengetahui duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan cara bagian belakang kita duduk di atas kaki kiri. Kaki kiri dihamparkan, sementara kaki kanan tetap ditegakkan, dan jari jemari kaki kanan diarahkan ke kiblat. Ini duduk iftirash. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa apabila salat tersebut memiliki satu tasyahud seperti salat dua rakaat, maka duduknya pada saat tasyahud adalah duduk iftirash, sama seperti ketika duduk di antara dua sujud. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. Demikian pula duduk iftirash adalah duduk yang beliau lakukan pada tasyahud yang pertama dari salat tiga rakaat atau salat empat rakaat. Tasyahud yang pertama duduknya adalah duduk iftirash. Dan beliau menyebutkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kata beliau, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ra'aituhu yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salah hatta yuhadhiya mankibayhi fa idza arada an yarka' وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَ وَنَصَبَ الْيُمْنَى. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat beliau mengangkat kedua tangannya ketika membuka salatnya, sehingga kedua tangan itu diangkat sejajar dengan kedua bahunya. Demikian pula pada saat beliau hendak ruku', maka beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau duduk pada dua rakaat, fir rakaatain, pada dua rakaat, maka disebutkan tata cara duduk iftirash, adja'al yusra wa nasabal yumna, menidurkan, menghamparkan kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Maka perhatikan dalam lafaz hadis Wa'il bin Hujr menyebutkan wa idza jalasa fir rak'atain, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada dua rakaat, maka ini yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, menguatkan madhab Al-Imam Ahmad bahwa setiap duduk dua rakaat maka duduknya adalah duduk iftirash berdasarkan hadis ini. Kata beliau, wal hadithu nassun zahir fil iftirashi fis salati tsunaiyah ka salati subhi. Maka hadis ini merupakan nas yang jelas tentang disyariatkannya duduk iftirash pada salat dua rakaat seperti salat subuh. Wa ahdha an-nas bi hadha al-hadith al-Imam Ahmad thumma Abu Hanifa wa Tsauri khilafan li Malik wa Syafi'i. Dan yang paling beramal dengan hadis ini adalah Imam Ahmad, kemudian setelah itu Abu Hanifa dan Sufyan Tsauri, menyelisihi pendapat al-Imam Malik dan pendapat al-Imam Syafi'i. Fa innahuma yaqulani bi anna sunnah at-tawarruq fiha. Di mana keduanya berpendapat, al-Imam Malik dan al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwa pada salat subuh yang sunnah adalah duduk tawarruq. Duduk tawarruq yaitu dengan cara mengedepankan, memajukan kaki kiri dan seseorang duduk di atas lantai, di atas permukaan bumi, dan menegakkan kaki kanan. Bisa ditegakkan, bisa dihamparkan, ada beberapa cara dalam melakukan duduk tawarruk. Walhasil ma'asyara alaihi wa rahimakumullah, ini nanti akan kita bahas. Namun secara umum bahwa tentang tata cara duduk tasyahud memang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Madhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah mengatakan setiap duduk-duduk iftirash, tanpa membedakan antara duduk baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang terakhir. Mereka berpendapat seluruh duduk dianjurkan iftirash. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seluruh duduk-duduk tawarruk, yang pertama, yang terakhir, tidak ada perbedaan. Duduknya duduk tawarruk. Dan kedua madhab ini, apabila diamalkan, maka menyebabkan seorang akan meninggalkan hadis-hadis yang lain. Karena yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua cara duduk. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Apabila kita mengamalkan madhab Al-Hanafiyah, setiap duduk-duduk iftirash, maka kita meninggalkan hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya duduk tawarruk. Demikian pula sebaliknya, kalau kita beramal dengan hadis dengan madhab Al-Imam Malik, setiap duduk-duduk tawarruk, maka kita meninggalkan hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya duduk iftirash. Oleh karena itu yang paling benar dan yang paling mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengatakan ada kondisi-kondisi disyariatkannya duduk iftirash dan ada kondisi disyariatkannya duduk tawarruk. Dan yang paling berbahagia dalam beramal dengan seluruh hadis ini adalah madhab Al-Imam Ahmad dan madhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Mereka dalam dua madhab ini mengatakan ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Namun yang membedakan antara kedua madhab ini bahwa perbedaan yang ada di antara dua madhab ini pada salat-salat yang memiliki satu tasyahud. Adapun salat-salat yang memiliki dua tasyahud, tidak ada khilaf di antara dua madhab ini. Setiap dari madhab Al-Imam Ahmad dan madhab Al-Imam Syafi'i mengatakan tasyahud yang pertama duduknya duduk iftirash. Sedangkan tasyahud yang kedua, yang terakhir, duduknya duduk tawarruk. Disyariatkannya duduk tawarruk. Tidak ada khilaf antara dua madhab ini. Yang terjadi khilaf di antara dua madhab ini adalah solat-solat yang hanya memiliki satu tasyahud. Seperti solat dua rakaat. Salat dua rakaat seperti salat al-fajr, salat subuh, yang hanya memiliki satu tasyahud. Ketika seseorang duduk tasyahud, apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Dalam madhab Al-Imam Ahmad mengatakan yang disyariatkan adalah duduk iftirash. Duduk iftirash berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujrin, wa idza jalasa fi ar-rak'atayn, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada salat dua rakaat, maka mereka melihat dari sisi keumuman keumuman hadis yang menyebutkan dua rakaat, maka disebutkan duduk iftirash. Madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan salat-salat yang memiliki satu tasyahud maka dianjurkan duduknya adalah duduk tawarruk. Ini yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Walhasil, ini akan kita sendirikan nanti pembahasannya, bahwa dalam hal ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Oleh karena itu kita melihat kaum muslimin ada yang duduk iftirash pada rakaat yang terakhir dari rakaat yang berjumlah dua seperti salatul al-fajr, ada yang mengerjakan duduk tawarruk. Dan perselisihan ini terjadi di kalangan para ulama al-madahib. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad bahwa duduk pada dua rakaat adalah duduk iftirash. Kata beliau, wa amara bihi al-musi'a salatahu faqala lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya. Kata beliau, fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'inna waftarish fa khidhaka al-yusra thumma tashahhad. Apabila engkau duduk di wasati shalah, di pertengahan salat, maka hendaknya engkau duduk dengan tuma'nina dan iftirash. Dan iftirash yaitu hamparkan pahamu yang kiri, hamparkan pahamu yang kiri, lalu kemudian engkau melakukan tasyahud, engkau melakukan tasyahud. Ini berasal dari hadis Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'a ka iqa'il kalb. Dan sahabat setiaku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk melakukan duduk iqa'a seperti duduk iqa'nya anjing. Dan ini telah kita terangkan bahwa duduk iqa'a ada yang sunnah, ada yang diharamkan. Duduk iqa'a seperti yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika menjelaskan tentang cara duduk iqa'a pada saat duduk di antara dua sujud. Ini yang sunnah, yaitu dengan menegakkan kedua kaki, lalu seseorang duduk di atas kedua kaki yang ditegakkan. Ini duduk sunnah yang juga disebut duduk iqa'a, dan hanya dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud, tidak dilakukan pada saat duduk tasyahud, hanya pada saat duduk di antara dua sujud. Adapun duduk iqa'a seperti iqa'a anjing, ini sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu seseorang duduk di atas lantai lalu lututnya diangkat, kemudian kedua kakinya, kedua tangannya dihamparkan di sampingnya, maka ini duduk yang haram dan tidak diperbolehkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kana yanha an uqbati syaitan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbatus syaitan. Yang dimaksud uqbatus syaitan yaitu duduk iqa'a, sama sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, bahwa yang dimaksud uqbatus syaitan huwa al-iqa'a, duduk iqa'a yang telah kita sebutkan. Wa kana idza qa'ada fit tashahhudi wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha kanannya. Wa fi riwayatin rukbatihi al-yumna, dalam riwayat yang lain di atas lutut kanannya, ya, antara paha dengan lututnya dia meletakkan telapak tangan yang kanan. Wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra, dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dalam riwayat yang lain di atas lutut kiri. Basituha 'alaiha, dalam keadaan kedua telapak tangan ini dibentangkan, tidak digenggam tapi dibentangkan, ya, kecuali nanti posisi telapak tangan kanan apabila menegakkan telunjuk, nanti akan kita terangkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u hadda mirfaqihi al-ayman 'ala fakhidhihi al-yumna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan had kata had ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menjelaskan makna had. Ada yang mengatakan had di sini adalah akhir, taraf, ujung, ya, ujung siku kanan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani menukil dari Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Nihaya. Kata beliau, yang dimaksud had adalah nihaya, wa muntaha kulli syai hadduhu, akhir dari setiap sesuatu, itulah yang dimaksud had, yaitu akhir batasannya. Kata beliau, wa ka'anna al-murada annahu kana la yujafi mirfaqahu an jambihi fi hadzal julus, bahwa seakan-akan yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjauhkan sikunya dari lambungnya pada saat duduk, jadi didekatkan, ya, sehingga ujung siku ini ala fakhidhihi al-yumna, di atas pahanya yang kanan, berarti dirapatkan gitu, dirapatkan, tidak dijauhkan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu dhira'ahu ala fakhidhihi wa la yujafiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan lengannya di atas pahanya dan beliau tidak menjauhkan, beliau tidak menjauhkan. Ada sebagian para fuqaha memahami bahwa yang dimaksud al-had di sini adalah al-man'u, yaitu mencegah atau memisahkan, sehingga mereka memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini yada'u hadda, artinya yada'u faslah, meletakkan jarak, memberi jarak antara siku kanannya dengan pahanya, berarti dijauhkan, ya, dijauhkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibn Ruslan dan yang lainnya. Kata beliau, yarfa'u tarafa mirfaqihi min jihati al-'udud 'an fakhidhihi hatta yakuna murtafi'an anhu. Jadi dia meletakkan ujung dari sikunya ini itu terangkat dari paha. Juga berdasarkan hadis ini. Ya. Maka mereka yang memahami bahwa yang dimaksud had di sini adalah al-fasl al-mana', berarti memisahkan gitu. Berarti siku ini dijauhkan, diangkat, pada saat duduk. Ya, nah, ini yang menjadi letak perselisihan para fuqaha. Ya, hadisnya satu tapi berbeda dalam memahami. Pemahamannya dalam memahami kata had. Apa yang dimaksud had? Apakah yang dimaksud had itu akhir sesuatu, ujung? Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, menukil dari Ibnu Al-Athir, dari Ibnu Al-Qayyim, ya, bahwa ujung dari siku ini dirapatkan. Sebagian memahami tidak, dijauhkan. Karena al-had artinya al-fasl, dipisahkan. Ya. Yang zahir, wallahu ta'ala alam, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ini lebih kuat, bahwa ujung dari siku ini tidak dijauhkan dari lambung, tapi diletakkan di atas paha kanan. Ya, hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna. Bahwa ujung dari siku yang kanan diletakkan di atas paha kanan. Jadi didekatkan gitu, di lekatkan, tidak dijauhkan. Ini yang zahir, yang nampak wallahu ta'ala alam dari makna had di dalam hadis ini. Wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dalam keadaan dia duduk di dalam salatnya bersandar dengan tangan kirinya. Tangan kirinya jadikan sebagai sandaran. Ini dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha salatul yahud." Itu adalah salatnya orang Yahudi. Dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajlis hakadha." Janganlah engkau duduk seperti itu. "Innama hadhihi jilsatul ladzina yu'adzabun." Sesungguhnya ini adalah cara duduknya orang-orang yang disiksa, yaitu kaum Yahudi. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari jalur Imam Al-Hakim. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, hiya qi'datul maghdubi alaihim, bahwa itu qi'dah. Qi'dah maknanya jilsa, cara duduk kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu Yahudi. Al-maghdubu alaihim adalah Yahudi. Ad-dallun adalah Nasara. Dan itu sahih disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Walhasil ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tata cara duduk ketika seseorang melakukan tasyahud, adapun tentang duduk iftirash dan tawarruk insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.